telah lama aku sendiri di kejenuhan hatiku. Kau datang tanpa pernah kuduga sebelumnya. Kesempatan itu ada kembali, kembali. Kembali hidup dan jatuh cinta setelah ku hilang rasa. Dengan sisi hati yang tersisa ku temukanmu. Kesempatan itu ada kembali, kembali. Ku rasakan jatuh cinta lagi dengan sisa hati. This is a heartbeat.